Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah kembali kita berkumpul dan dipertemukan di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, di mana kita insyaallah taala ya bersama-sama untuk mengkaji dan membahas ya agama Allah Jalla wa'ala. Dan dalam kesempatan ini ya, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah yang kita ambil dari kitab Talkhis Ahkamil Janaiz karya Imam Al-Muhaddis ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya tentang tanda-tanda dari husnul khatimah, ya tanda-tanda atau ciri-ciri ya seseorang mendapatkan ya husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Maka di sini pada pembahasan yang berikutnya, pada poin yang ke-9, kata beliau rahimahullah, sana'un nasi 'alal mayyit, yaitu tentang permasalahan yang berhubungan dengan pujian manusia, ya pujian masyarakat kepada si mayyit. Wa sana'u bil khairi 'alal mayyiti min jam'in minal muslimin as-sadiqin aqaluhum ithnani min jiranihi al-arifin bihi min dhabi salahi wal-ilmi mujibun lahu jannata. Bahwa pujian ya kebaikan kepada si mayyit yang berasal dari ya sejumlah kaum muslimin yang sadiqin, yang jujur, ya minimal dua, yang berasal dari tetangganya ya, atau mungkin temannya, yang betul-betul memahami dan mengetahui kondisi si mayit dengan baik, min zawis salah, ya dari kalangan orang-orang yang saleh, wal ilm, yang memiliki ilmu, mujibun lahul jannah. Maka pujian tersebut ya mewajibkan si mayit mendapatkan syurga. Ya, jadi persaksian dari teman-temannya atau tetangganya ya pujian kebaikan dan persaksian bahwa si fulan orangnya bagus, ya ahli ibadah, ya akhlaknya mulia, santun, akidahnya lurus, dipuji dengan pujian kebaikan ya minimal dua. Maka ini termasuk tanda dari tanda-tanda kebaikan. Ya, bahkan ini termasuk khabar ya, berita gembira yang Allah segerakan ya, bagi si mayit, surga ya, tempat kembalinya. Naam. Wa fihi ahadits, dan dalam hal ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Al-awwal di antaranya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata beliau, mura 'ala an-nabiyyi alaihi salatu wassalam bi janazatin, ya, telah dilewatkan kepada Nabi seorang jenazah. Fa uzniya 'alaiha khaira, yang kemudian ya, jenazah tersebut dipuji ya, dengan pujian kebaikan. Watataba'atil alsun bil khair, yang kemudian diikuti dengan ya, orang lain ikut memujinya dengan kebaikan. Faqalu, ya, maka mereka mengatakan, kana ma'alimna yuhibbu Allah wa rasulah, ya, masyarakat demikian pula muslimin yang melihat jenazah ini yang lewat ya, bahwa kami mengetahui orang ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat, ya, wajib atasnya, wajib atasnya, wajib atasnya. Nah, faqala Umar, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, beliau mengatakan, fiddi laka abi wa ummi, ya, ayah dan ibuku, kata Umar, sebagai tebusanku untuk wahai Nabi. Ini kalimat ya, yang menunjukkan sumpah ya, menunjukkan bahwa Umar terkagum-kagum ya, dan heran dengan ucapan Nabi tadi yang mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Ya, murra bi janazatin fa usni 'alaiha khaira fa qulta wajabat, wajabat, wajabat. Barusan telah dilewatkan kepada Anda wahai Rasul, wahai Nabi, ya, jenazah kemudian dipuji dengan pujian kebaikan. Lalu engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat, wajib atasnya, wajib atasnya, wajib atasnya. Ya. Wa murra bi janazatin fa usni 'alaiha syarra. Demikian juga ketika dilewatkan kepada Nabi jenazah kemudian disebut ya, dengan sebutan kejelekan atau keburukan, fakulta wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian Nabi juga mengatakan wajabat, wajabat, wajabat, wajib atasnya, wajib atasnya, wajib atasnya, tiga kali juga. Ya, maka Umar mempertanyakan maksud dari ucapan Nabi tadi itu apa? Ya. Ketika yang lewat ya, itu dipuji dengan pujian kebaikan, Nabi mengucapkan tiga kalimat tadi. Ya, wajib atasnya, wajib atasnya, wajib atasnya. Demikian juga ketika yang lewat adalah jenazah yang ternyata ya, disebut dengan ya, sebutan kejelekan, keburukan, manusia mempersaksikannya, Nabi juga menyebut wajabat, wajabat, wajabat. Kok sama? Ya. Apa maksudnya? Maka Nabi menjelaskan ya, apa yang beliau inginkan. Man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Kata Nabi, barang siapa yang kalian memujinya dengan kebaikan, maka wajib atasnya syurga. Dan sebaliknya, barang siapa yang kalian memujinya dengan pujian atau dengan sebutan kejelekan atau keburukan, maka wajib baginya neraka. Ya. Nah. Kemudian kata Nabi, al-malaikatu syuhada'ullahi fis sama wa antum syuhada'ullahi fil ard. Ya, para malaikat itu merupakan saksi-saksi Allah ya, dari penduduk langit. Adapun kalian wahai muslimin menjadi saksi-saksi Allah ya, di atas muka bumi. Ya, antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard, kata Nabi. Ya, diulangi lagi. Kalian adalah saksi-saksi Allah. Yang menjadi saksi ya, terhadap perbuatan manusia. Sehingga kalian ketika memuji seseorang dengan kebaikan, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut secara zahir baik, saleh. Ya. Naam. Wa fi riwayatin al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ard. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kaum mukminin merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ya. Naam. Ini tentunya seperti yang disebutkan di awal, apabila yang memuji, yang menyebut ya, dengan sebutan kebaikan kepada si mayit, itu orang yang shadiq, ya. Orang yang saleh juga, ya, jujur. Orang yang tahu persis ya, tentang kondisi orang tadi yang meninggal. Ya, adapun kalau yang muji adalah orang fasik, pelaku maksiat, ya, bukan orang yang lurus akidahnya, ya, maka itu bukan jaminan. Ya, karena bisa jadi adalah ya, mungkin basa-basi atau mungkin ada unsur politik, ya kan? Cari muka. Ya. Nah. Inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Ya. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya Allah itu memiliki ya, para malaikat yang berbicara, yang menyampaikan pada lisan-lisan manusia terhadap seseorang berupa kebaikan dan keburukan. Nah, ya, jadi ternyata apa yang disampaikan oleh kaum muslimin, ya, as-sadiqin, yang jujur tadi, yang mengetahui tentang kondisi si mayit pada saat melakukan atau pada saat mengucapkan pujian-pujian, ya, menyampaikan sanjungan ya, kebaikan kepada si mayit, ini juga ternyata ya, dari malaikat yang ya, mengilhamkan ya, kepada kaum muslimin tadi. Dan ini juga tentunya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu di dalam hadis yang sahih, ya, ketika Nabi menyebutkan idza ahabballahu al-abda, ya, bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, fanada Jibril, maka Allah memanggil Jibril alaihi salam. Fayaqul fahbibhu, maka Allah mengatakan kepada Jibril, cintailah orang ini. Nah, sampai akhirnya Jibril pun ya, memanggil seluruh malaikat, kemudian juga mengatakan fahibbuh, cintailah ya, orang ini. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, meletakkan dan menumbuhkan rasa cinta ya, kepada orang tadi di tengah kaum muslimin. Ya, sehingga ketika meninggal yang disebut adalah pujian, ya, sanjungan dan perkataan-perkataan yang baik tentang orang tadi. Ya. Sebagaimana ketika Allah membenci seseorang, ya, maka Allah akan memanggil Jibril, kemudian mengatakan bencilah orang ini. Ya, sampai Jibril pun memanggil para malaikat, kemudian ya, disampaikan bahwa Allah membenci orang ini, maka bencilah orang ini. Sampai akhirnya ya, hal ini ditumbuhkan, ya, ditanamkan pada hati-hati manusia yang saleh tentunya. Akhirnya mereka enggak suka, ya, benci dengan orang tadi, na'udzubillah. Ya, sehingga ini ya, kaitannya dengan pujian muslimin kepada si mayit. Itu erat kaitannya dengan pujian Allah, kecintaan Allah kepada seseorang yang dikenal saleh, yang dikenal baik. Nah, kemudian hadis yang kedua. An Abil Aswad Ad-Dili atau Ad-Du'ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Al-Aswad Ad-Dili atau Ad-Du'ali, kata beliau, ataitul madinata wa qad waqa'a biha maradun, aku mendatangi kota Madinah, ya, Madinatul Nabawiyah tentunya, ya, meskipun ada sebahagian yang menyebutnya dengan Madinah Munawwarah, ya, namun para ulama menjelaskan bahwa yang afdal kalaupun ingin disifatkan ya, dengan satu sifat, maka yang tepat, yang afdal dengan penyebutan Al-Madinatun Nabawiyah ya, atau Madinatun Nabi, kota ya, tempat ya, Nabi tinggal, hijrah ya. Karena kalau dikatakan Al-Madinatul Munawwarah ya, yaitu Madinah ya, yang diberikan cahaya ya, mungkin sebagian maksudnya adalah karena kota Madinah ya, telah diberikan cahaya dengan cahaya Islam ya. Nah mungkin maksudnya seperti itu ya, tapi tentunya dari sini bahwa kurang tepat ya. Karena yang diberikan cahaya dengan cahaya Islam itu bukan hanya kota Madinah, tapi juga seluruh kota-kota atau negeri muslimin ya, seluruhnya diberikan cahaya dengan cahaya Islam ya. Sehingga kalaupun pengen disifati dengan satu sifat, maka yang afdal disifati dengan Madinatun Nabi ya. Kata Abul Aswad radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah, beliau datang ke kota Madinah, dan ketika itu kota Madinah ya, mengalami wabah penyakit ya, wahum yamutuna mautan zari'an, di mana penduduknya itu sebagian meninggal ya, dengan kematian yang mendadak ya, wabah. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian aku pun duduk ya, menuju Umar bin Khattab. Famarrat janazatun, kemudian ya, lewat satu jenazah. Fa'usnya khairan, lalu ternyata jenazah ini dipuji ya, disebut kebaikannya ya, disanjung. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, wajabat, wajib atasnya. Fakultu, kata Abu Aswad, ma wajabat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab khalifah ya, ketika itu, apa yang Anda maksudkan dengan ucapan Anda wajabat? Qala, qultu kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, aku mengucapkan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah ketika ya, ada jenazah yang lewat kemudian dipuji dengan kebaikan, maka Nabi pun mengucapkan wajabat, maka aku pun mengucapkannya. Luar biasa Umar ya, semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Apa yang Nabi ucapkan ketika itu ya, maka beliau ingat selalu, sehingga ketika ada momen yang sama beliau pun ingin mengamalkannya ya, menunjukkan semangat beliau untuk mencontoh dan meneladani ya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ya, Umar menukilkan ucapan Nabi, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannata ya, muslim yang mana saja ketika ada empat orang yang mempersaksikannya dengan kebaikan, maka Allahu jalla wa ala akan masukkan dia ke dalam syurga ya. Nah, kalau hadis yang pertama dua orang ya, adapun hadis yang kedua ini empat orang. Nah, qulna wa thalathatun, maka kami mengatakan, kata para sahabat, kalau tiga bagaimana? Qala wa thalathatun, demikian pula kalau tiga yang mempersaksikan juga termasuk syurga jaminannya. Qulna wa thnani, ya, kemudian kami juga mengatakan kepada Nabi, kalau dua bagaimana? Qala wa thnani, demikian juga kalau dua ya. Summa lam nas'alhu fil wahid, lalu kata Umar, kami tidak bertanya kepada Nabi ya, kalau yang memuji itu cuma satu orang ya. Nah, baik, as-salis, sekarang dalil yang ketiga. Yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abiyatin min ahli abyati jiranihi al-adaniyin annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah ta'ala wa tabaraka qad qabilat ya ataupun qad qabiltu qaulakum ya. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian dipersaksikan ya, oleh empat tetangga terdekatnya yang mana mereka tidak mengetahui dari orang tadi kecuali kebaikan, melainkan pasti Allah akan menyatakan qad qabiltu qaulakum, sungguh kata Allah aku telah menerima persaksian kalian ya, ucapan kalian ya, pujian kebaikan terhadap si mayit tadi ya, au qala bi syahadatikum, atau ya, aku telah menerima persaksian kalian, wa ghafirtu atau wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku telah mengampuni ya, ya, dosa-dosa dan kesalahan orang tadi apa yang kalian tidak ketahui ya. Namanya manusia enggak lepas dari yang namanya kesalahan, dosa ya. Namun ketika kaum muslimin ya, mengetahui secara zahir orang tadi adalah baik, sehingga ketika meninggal ya, dipuji dengan kebaikan, disanjung, disebut dengan jasa-jasanya ya, dengan kesolehannya, dengan ketaatannya, ibadahnya, ya mungkin ya, si mayit tadi juga ada kesalahannya, namun ya, Allah ampuni kesalahannya ya, dan Allah berikan rekomendasi sebagai ahlul jannah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa'lam anna majmu'a hadhihi al-ahadith al-thalatha yadullu ala anna hadhihi syahadah la takhtassu bis sahabah. Ketahuilah bahwa kumpulan dari tiga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa persaksian syurga ya, bagi si mayit yang dipuji dengan kebaikan oleh manusia yang mengetahui tentang kondisinya yang jujur, ini tidak dikhususkan untuk para sahabat. Ya. Bal hiya aydan liman ba'dahum minal mu'minin. Bahkan hadis ini ya, bersifat umum. Ya, mencakup orang-orang yang beriman yang setelah para sahabat. Alladzina hum ala tariqatihim fil iman wal ilmi was sidqi. Ya, yang mana mereka kaum muslimin tersebut ya, berjalan di atas jalannya para sahabat dalam hal keimanan, ilmu dan kejujuran. Ya, artinya ini sebagai kabar gembira ya, kepada kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin wal mukminat yang mereka berusaha untuk meniti jejak para sahabat. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya, meskipun ya, asbabu al-wurud ya, sebab-sebab dari turunnya atau munculnya ucapan Nabi tadi itu adalah yang meninggal siapa? Sahabat ya. Namun Nabi ketika menyebutkan adanya pujian manusia kepada si mayit sebagai jaminan syurga, itu disebutkan umum. Umum, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, umum ya, tidak khusus hanya sahabat saja ya, sehingga ini juga sekaligus hasungan motivasi kepada segenap kaum muslimin agar mereka dalam beragama, dalam berislam ya, dalam memahami kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah hendaknya difahami ya, dengan pemahaman para sahabat ya, mengilmui dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, dengan apa yang telah difahami dan apa yang telah diterapkan, telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wabihada, oleh karena itu jazam al-hafidh Ibn Hajar fil fathi ya, oleh karena itu Ibn Hajar rahimahullah menjazam ya, memastikan ya, di dalam Fathul Bari tentang ya, hal ini, bahwa hadis ini bersifat umum ya, berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang berjalan ya, di atas jalannya para sahabat, ya, di dalam berislam, dalam berakidah, dalam beragama, dalam beribadah, bermuamalah, akhlak dan seterusnya. Summa inna taqyida syahadati bi arba'in fil hadis ats-tsalits adh-dhahir annahu kana qabla hadisi Umar alladhi qablah. Ya, adapun pembatasan bahwa persaksian yang mewajibkan seseorang mendapatkan syurga di akhirah itu harus 4 orang, yang zahir kata beliau itu sebelum adanya hadis Umar yang menjelaskan bahwa, ya, ketika yang memuji 2 orang ini sudah cukup, ya, sebagai tanda kebaikan, ya, syurga bagi orang yang dipuji dengan kebaikan. Fa fihi al-iktifa'u bi syahadati itsnain wa huwa al-umdah, sehingga, ya, cukup dengan persaksian 2 orang, ya, yang memuji dan menyebut kebaikan kepada si mayyit, ya, sebagai bukti bahwa si fulan al-mayyit yang meninggal tadi mendapatkan syurga, dan itu yang menjadi pegangan, sandaran, ya. Nah, dan ini tentunya sekali lagi yang memuji adalah orang-orang yang jujur, ya, orang yang saleh, ya, orang yang baik akhlaknya, akidahnya lurus, manhajnya, ya, tepat dan benar dalam memahami Islam, sehingga ucapannya pun jujur, ya, bukan basa-basi, bukan ada muatan-muatan politis, ya, bukan cari muka, ya, bukan karena disuruh, tapi fitrah dan apa, ya, refleks spontan begitu, karena yang dia tahu orang ini baik, ya. Maka dari sini juga hasungan kepada kita, ya, untuk kita baik, memperbaiki, ya, hati-hati kita dan muamalah kita dengan manusia sebagai bentuk penerapan dan pengamalan dari ilmu yang kita dapatkan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, apabila seorang, ya, baik dalam bermuamalah dengan Allah, ya, baik muamalah dengan Allah jalla wa'ala dalam ibadahnya, ikhlas dan jujur tulus, ya, dalam ibadahnya, dalam sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, birrul walidainya, hajinya, umrahnya, dan seterusnya, maka Allah Jalla wa'ala, ya, akan memperbaiki muamalahnya dengan manusia, ya, sehingga dia masyhur dengan kebaikannya, ya. Dan ketika dia bermuamalah, ya, dengan muamalah yang baik, ya, baik dengan manusia terlebih kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas, jujur, ya, bukan karena riya, bukan karena ingin dipandang, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, maka, ya, ketika manusia memujinya, maka ini tidak akan mengurangi pahala dari ibadahnya, ya. Oleh karena itu, ya, ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi kemudian menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, bagaimana pendapat Anda ketika ada seseorang yang mengamalkan satu amalan kebaikan, ya, dia beribadah, dia taat kepada Allah, ya, kemudian tiba-tiba ada yang memujinya, ya, dan ketika dia ibadah itu murni, tulus, ikhlas, gak ada tendensi dan tujuan kecuali mengharapkan pahala dari Allah, kemudian tiba-tiba ada yang memujinya, ya, yang menyanjungnya, ya, maka Rasulullah mengatakan tilka, ya, ajilu busyral mu'min, itulah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mu'min, ya. Artinya apa? Ini termasuk rahmat, kelembutan dan kasih sayang Allah, dan sebagai bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba yang saleh tadi ketika jujur niatnya dan tulus tujuannya dalam ibadah, ya, maka Allah ingin semakin mengangkat derajat orang tadi, ya, dan ingin melipat gandakan pahala orang tadi, sehingga orang lain pun mengetahui bahwa si fulan baik dan dia menjadi qudwah, teladan bagi yang lainnya, sehingga orang lain pun ikut menjadi baik, menyontohnya, ya, sehingga dia semakin tinggi sehingga orang lain pun ketika menyebut orang tadi menyebutnya dengan kebaikan, ya. Nah, sehingga ini sama sekali tidak mengurangi pahalanya. Beda kalau seorang itu, ya, dia beribadah, ya, memang dasarnya nggak tulus, nggak jujur, tapi cari muka, pamer, ya. Ketika dapat pujian, ya ini bisa merendahkan kedudukannya, karena itu yang dia cari, yang dia inginkan dari ibadahnya, ingin dapat pujian dari manusia. Ya, ini bukan semakin tinggi derajatnya, ya, tapi semakin rendah. Ya, dia mendapatkan apa yang diinginkan, ya, dari balasan manusia. Adapun pahala dari Allah, maka sama sekali, ya, dia tidak meraihnya dan mendapatkannya. Naam. Namun tentunya ma'asyar muslim rahimakumullah, dari beberapa hadis ini, ya, ketika seseorang menampakkan kebaikan, ya, mungkin sebagian memandang dan melihat si fulan baik, ya, tapi enggak cukup, ya, seseorang melihat secara lahiriah kemudian tidak menoleh dan tidak memperhatikan pada sisi-sisi yang lainnya. Karena ada sebahagian kaum muslimin, ya, dari satu sisi dia sok menampakkan, ya, syiar-syiar Allahu Jalla wa'ala. Namun dari sisi yang lain justru merendahkan syariat Allah, menghina hukum-hukum Allahu Jalla wa'ala. Ya, seperti kaum khawarij, teroris. Ya, secara lahiriah, ya, satu sisi menampakkan syiar Islam. Sebahagiannya, ya, mereka memelihara apa? Lihiyah, ya kan? Jenggot. Nah, mereka ibadah, rajin ke masjid. Bahkan sebagian juga, ya, kainnya di atas mata kaki. Bahkan keluarganya juga berhijab, pakai cadar. Ya, sebagian masyarakat salah faham. Ya, wah, orang ini bagus. Tapi ternyata pada sisi yang lain justru merendahkan syariat Allahu Jalla wa'ala. Ya, dia menjadi orang yang bengis dan sadis. Ya, melakukan teror, peledakan, ya, bom bunuh diri, ya, membantai kaum muslimin, menghalalkan darah penguasa dan pemerintah yang sah. Maka ini ketika ada yang memuji orang tersebut, ya, dengan pujian kebaikan, terlebih yang memuji adalah yang satu pengajian, wah, ya, bukan surga jaminannya kalau dia mati. Ya, kenapa? Karena dia telah merendahkan syariat Allah Jalla wa'ala. Ya, apalagi sekarang, ya, opini masyarakat itu digiring, ya, kepada opini yang termuat dalam mass media. Apa yang ditayangkan di mass media itulah yang menyebar. Ketika yang ditangkap, ya, yang menjadi tersangka kasus-kasus peledakan adalah seperti itu ciri-cirinya, ya, istri-istrinya bercadar, ya, pakainya hitam-hitam, yang laki-lakinya juga berjenggot. Langsung berarti kalau yang seperti itu berarti teroris, ya. Nah, kalau lewat, awas, hati-hati, bawa bom, ya. Meskipun terkadang sambil, ya, ngejek, ya, dengan pandangan-pandangan yang sinis, ya, karena demikianlah, ya, mass media banyak dikuasai oleh orang kafir, sehingga mereka jahil dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga itulah yang ditampilkan, sehingga itulah yang tercipta, ya, di tengah masyarakat. Padahal nggak cukup, ya, penampilan lahiriah itu banyak yang sama, Pak, banyak yang sama, ya. Kalau sekedar penampilan itu cukup menjadi bukti bahwa si fulan teroris dengan, ya, penampilan ada jenggotnya, ya, celananya, ya, jubahnya cingkrang di atas mata kaki, kemudian istrinya pakai cadar, itu teroris. Ya, Saudi Arabia, ya, akan menjadi negara yang aman dari, ya, teror-teror kaum khawarij, teroris. Namun ternyata sampai hari ini negeri Saudi Arabia dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan, yang mayoritasnya mereka, ya, biasa biara jenggot. Ya, perempuannya, ya, biasa cadaran. tapi toh jadi inceran, jadi bulan-bulanan teror kaum teroris, kaum khawarij. Ya. Nah, jadi yang teroris siapa? Nah, apakah teroris buruh teroris? Ya, enggak mungkin. Ya. Justru Saudi Arabia memerangi terorisme. Nah ini salah kaprah. Ya. Oleh karena itu, ya, sekedar penampilan lahiriah itu enggak cukup. Dan itu bukan barometer dan standar si fulan teroris. Ya, tapi harus diketahui bagaimana prinsip akidahnya, manhajnya, ya, statementnya, pernyataan dan pendapat dia tentang kaum muslimin secara umum yang di luar dari jamaahnya. Bagaimana pendapat dia? Dan tanya juga apa pendapat dia tentang pemerintah kita. Ya, kalau dia mengatakan, oh pemerintah kita itu kafir, ya, atau mereka istilahkan dengan taghut, wah, apa arti itu taghut? Wah sudah, biar jenggotan atau biar nggak pakai jenggot, ya, biar pakaiannya penampilannya biasa, ya tetap ini teroris. Ya. Meskipun nggak pernah sholat ya teroris. Ya. Meskipun nggak pernah ke masjid ya teroris yang seperti ini. Kenapa? Ya tadi pemikirannya rusak. Ya. Dan Islam mengingkari ya, kasus-kasus peledakan baik yang di negeri muslimin atau di negeri orang kafir. Allahu musta'an. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadza maka ini, wa amma qawlu ba'dil nas aqiba salatil janazah. Ya, adapun beliau mentanbih di sini memperingatkan kepada kita tentang kebiasaan sebagian kaum muslimin. Ya, ketika usai dari melaksanakan sholat jenazah, maka mungkin di sebagian tempat ya, saya belum pernah mendapatkan ya, di tempat saya, nggak tahu di sini. Tapi beliau di sini mengkisahkan mungkin kejadian di tempat beliau atau di tempat yang lainnya, bahwa sebagian muslimin ketika selesai dari sholat jenazah itu ada yang mungkin imamnya atau tokoh masyarakatnya mengatakan mata syaduna fihi, ya, apa yang kalian persaksikan terhadap orang ini, isyhadu lahu bil khair, persaksikanlah ya orang ini dengan kebaikan. Jadi diperintah, ya, diarahkan, diajari, ya, mungkin dia tahu tentang hadis-hadis tadi, kalau ada yang mempersaksikan memuji si mayit dengan kebaikan surga, makanya ya, mungkin keluarganya ya, atau tokoh masyarakatnya ingin si mayit ini masuk surga. Makanya jamaah yang ikut sholat jenazah diajari. Ya, diajari. Isyhadu lahu bil khair. Persaksikanlah ya, orang ini dengan kebaikan. Harapannya apa? Mereka bisa memuji si mayit tadi dengan kebaikan. Fayujibunahu biqaulihim salihun aw min ahlil khair. Wanhi bidzalik. Kemudian serempak mereka mengatakan, oh iya orang ini baik, saleh. Oh iya orang ini ahli khair, ahli ibadah, bagus. Ya. Atau yang semisalnya, falaisa huwal muradu bil haditsi qat'an. Maka ini sama sekali ya, tidak yang dimaksudkan di dalam hadis tadi. Ya. Kalau di dalam hadis yang Nabi kisahkan itu spontan, enggak perlu training, ya, enggak perlu diajari. Gak perlu diperintah, tapi langsung. Karena itu yang mereka ketahui dari si mayit. Kalau yang kasus tadi, itu diajari. Memang sudah dibuat skenario. Ya. Nah, nanti kalau saya tanya ya, tentang si mayit, kalian jawab baik ya. Ya, itu. Pulangnya amplop. Ya. Selain apa snack, ada juga terima kasih ya, atas doanya. Bukan doa ini, Pak. Ini ya persaksian palsu yang kayak gini. Ya kan dusta, dibuat-buat, sandiwara. Nah. Wa li'anna alladziina ataib bal huwa bid'atun qabihah, bahkan ini termasuk perkara bid'ah yang buruk kata beliau. Ya. Nabi enggak pernah mengajarkan seperti ini. Para sahabat enggak pernah mengamalkan seperti ini. Li'annahu lam yakun min amali salaf, karena ini tidak pernah diamalkan oleh para salaf dahulu. para sahabat, para tabi'in dan abdat tabi'in. Walianna alladhina yashhaduna bidzalik la ya'rifuna al-mayyita fil ghalib, karena mayoritasnya orang yang mempersaksikan, ya, memuji dengan kebaikan si mayit tadi pada kasus tadi, itu kebanyakannya enggak ngerti tentang si mayit. Ya mungkin orang panggilan juga, ya, tukang ojek, tukang becak, tukang bajai, ya, dikumpulkan 40 orang suruh sholat, kemudian diajari, ya, yang meninggal siapa ya mbuh, pokoknya nanti ada perjanjiannya. Ya. Nah, ada tarifnya. Allahu musta'an. Bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifun, dan bisa jadi justru mereka mempersaksikan dengan sesuatu yang melisihi, ya, apa yang tidak mereka ketahui. Ya, ketika mereka memuji dengan kebaikan, bisa jadi orangnya jelek, preman, ya. Salat aja enggak pernah, ya. Ya, apalagi mungkin orangnya, ya, dukun, tukang ramal. Allahu musta'an. Istijabatan li raghbati at-thalibi syahadati bil khair, ya. Mereka memuji dengan kebaikan si mayit tadi sebagai bentuk pengkabulan dari keinginan yang meminta, ya, persaksian kebaikan terhadap si mayit. Dhannan minhum anna dhalika yanfa'ul mayyita, dengan persangkaan bahwa ketika mereka mempersaksikan kebaikan terhadap si mayit itu memberikan manfaat kepada si mayit. Disangkanya bermanfaat, ya, berfaedah. Nah, wajahlan minhum bi anna syahadatan nafi'ata innama hiya allati tuwafiqul waqi'a fi nafsil mashhud lahu. Dalam kondisi mereka jahil, enggak ngerti, bodoh, ya, bahwa persaksian, ya, pujian yang memberikan manfaat kepada si mayit ketika mereka memujinya dengan kebaikan itu apabila pujian tadi sesuai dengan kenyataan ada pada si mayit tadi. Naam, kama yadullu ala dhalika qawluhu fil hadithil awal, inna lillahi malaikatan tantiku ala al-asinati bani adam bima fil mar'i minal khairi wa syarri. Ya, sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam hadis yang pertama, bahwa, ya, Nabi menyebutkan Allah itu memiliki para malaikat, yang mana para malaikat ini akan berbicara, menyampaikan kepada manusia, mengilhamkan kepada mereka untuk menyampaikan, ya, terhadap si mayit apa yang ada pada si mayit berupa kebaikan dan keburukan. Nah, kemudian yang berikutnya, al-wafatu indal kusuf, ya, kematian seseorang bertepatan dengan peristiwa gerhana, ya, matahari ataupun bulan. Apakah ini ada kaitannya, ya, dengan, ya, kemuliaan seseorang atau, ya, kehinaan seseorang atau bagaimana? Kata beliau, wa idza tafaqa wafatu ahadin ma'an kisafi syamsi awil qamar fala yadullu dzalika ala syai'. Apabila kematian seseorang bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari ataupun bulan, maka ini sama sekali tidak menunjukkan sesuatu apapun, ya, yaitu enggak ada hubungannya, enggak ada kaitannya dengan kemuliaan dan kehinaan seseorang. Enggak ada hubungannya dengan surga atau nerakanya, tempat kembali si mayit tadi. Wa i'tiqadun annahu yadullu ala 'azamatil mutawaffa innama huwa min khurafatil jahiliyah allati abtalaha Allah, abtalaha Rasulullah yawma mata ibnuhu Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Ya. Akan tetapi keyakinan bahwa kematian seseorang ketika bertepatan dengan peristiwa gerhana, ya, ini menunjukkan keagungan, kemuliaan yang meninggal ini sesungguhnya min khurafatil jahiliyah, termasuk khurafatnya orang-orang jahiliyah, ya, tradisinya kaum syirikin, orang-orang jahiliyah, yang ini telah dibatalkan, telah digugurkan, ya, oleh Rasulullah, ya, ketika meninggalnya putra beliau Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika itu putra beliau ya Ibrahim radhiyallahu taala anhu meninggal bertepatan dengan peristiwa gerhana ya, matahari. Nah, maka sebagian kaum muslimin ya, mereka menyangka bahwa ya, terjadinya gerhana ini karena peristiwa besar, yaitu meninggalnya putra Nabi ya, yaitu Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Dan ini tentunya dimaklumi ya, karena mereka sekian tahun ya, sebagian para sahabat itu kan latar belakang mereka adalah dulunya apa? Musyrikin, kafir. Jadi memang kebiasaan jahiliyah terkadang masih ada. Ya, melekat. Nah, sampai datangnya Islam. Nah, bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari tadi itu wafat putranya Rasulullah yaitu Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Langsung dikait-kaitkan. Ya, dikait-kaitkan. Ya, sama seperti orang-orang sekarang, sebagian seperti itu. Ya, ketika banyak terjadi musibah, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, apalagi kapal tenggelam, ini itu, oh ini presidennya nggak becus, yang disalahkan penguasanya, padahal nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya. Ya, tapi memang suka cari masalah, suka mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain. Dalam kondisi sebab datangnya musibah, ya, sebab datangnya bencana itu secara umum adalah dosa dan kemaksiatan manusia. Ya, bukan hanya terfokus pada satu orang saja, khusus yang salah adalah penguasanya, ya, presidennya ini yang nggak beres. Ya, dia merasa angkat tangan, nggak punya dosa, nggak ikut andil dalam mendatangkan bencana dari Allah Jalla wa'ala. Keliru. Allahumma musta'an. Maka di sini ketika Nabi mendengar ya, pernyataan sebagian kaum muslimin tadi mengkaitkan kematian Ibrahim dengan gerhana matahari, ya faqataban nasa wa hamidallaha wa asna 'alaih, maka Nabi pun ya, beliau berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin sambil memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun yang setelahnya, ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai seluruh manusia, inna ahlal jahiliyyati kanu yaqulun, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengatakan inna syamsa wal qamar la yakhsifani illa limauti 'azimin, bahwa matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana melainkan disebabkan karena kematian orang yang mulia. Ini pernyataan siapa? Orang-orang jahiliyah. Wa innahuma ayatani min ayatillah. Namun sungguhnya keduanya yaitu matahari dan bulan itu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda dari tanda-tanda ayat-ayat Allah yang mulia. Layan khasifani limauti ahadin wala lihayatih. Sehingga ketika terjadinya gerhana matahari ataupun bulan, itu tidaklah disebabkan karena kematian seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Ya, mungkin ada sebagian. Ya, si fulan anaknya lahir bertepatan dengan gerhana bulan, oh ini nanti bakal jadi pemimpin. Oh. Ya. Mungkin ada yang meyakini seperti itu. Lah sekarang Nabi meluruskan itu termasuk perilaku tradisi jahiliyah. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya. Ya. Justru ada hikmah di balik terjadinya gerhana matahari ataupun bulan. Walakin yukhawifullahu bihi ibadahu, akan tetapi ya, terjadinya gerhana matahari ataupun bulan itu dalam rangka Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya dengan peristiwa itu. فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكْ فَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Sehingga apabila kalian wahai muslimin melihat sesuatu dari peristiwa itu, gerhana matahari ataupun bulan, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan minta ampun kepada Allah, istighfar. Wa ila sadaqati wal ataqati wal itaqati was salati fil masajid hatta tankashifa. Dan hendaklah kalian bersegera untuk bersedekah, membebaskan budak, mengerjakan salat. Salat apa? Salat gerhana di masjid-masjid bersama muslimin sampai selesai gerhana tadi. Ya, sebutkan dalam sebagian riwayat hatta yanjalia, sampai kembali normal. Ini hikmah terjadinya gerhana matahari ataupun bulan, yaitu agar supaya manusia, terkhusus muslimin, mereka takut kepada Allah. Ya, dan ini sebagai tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah menghendaki untuk menahan cahaya matahari, ya, menahan cahaya rembulan sesaat saja, ya, di luar kenormalan, maka ini menunjukkan kekuasaan Allah, kekuatan Allah yang luar biasa. Lah gimana kalau ditahan terus, enggak nongol-nongol itu mataharinya? Ya. Ya, subhanallah, maka di sini hikmahnya. Oleh karena itu, ya, Nabi di sini menganjurkan ketika muslimin melihat peristiwa tersebut, ya, untuk jangan jadikan barang tontonan. Ini pemandangan yang jarang ini. Jarang terjadi, puluhan tahun belum tentu kita bisa melihat lagi. Sehingga lupa dengan anjuran Nabi, lupa dengan zikir, lupa dengan apa lagi, sedekah, lupa dengan memperbanyak doa, istighfar, ya, malah sibuk cari hotel, ya, cari penginapan. Kenapa? Cari posisi yang paling indah dan bagus untuk melihat peristiwa gerhana. Konon katanya, ya, ini beberapa hari ke depan akan terjadi, sudah diprediksi, sudah dihitung-hitung, akan terjadi peristiwa besar sepanjang sejarah manusia dan dunia, bahkan Indonesia saja katanya itu mungkin, ya, kalau dihitung-hitung berapa puluh tahun itu baru dapat kebagian. Itu pun gak semua wilayah, beberapa titik saja yang akan menyaksikan peristiwa gerhana matahari total. Sehingga sekarang sudah dibuking itu hotel-hotelnya. Ya. Nah, lupa dengan anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun muslimin enggak seperti itu, Pak. Kaum muslimin hendaknya mengikuti anjuran nabinya. Ya. Ketika melihat peristiwa gerhana matahari ataupun bulan, bukan senang, bukan gembira, tapi harusnya takut. Bukan malah ketawa-ketawa, oh, asik. Ya. Melihat nonton rame-rame lagi. Ya, sama keluarga, refreshing. Entah nanti jadi libur nasional atau enggak ini. Ya, karena siang hari sekolah bisa libur itu. Ya, nonton, ya. Mungkin gurunya ikut juga. Allahu musta'an. Sunnah Nabi ditinggalkan. Sunnah Nabi diabaikan. Perbanyak istighfar, ya. Doa kepada Allah, ya. Kerjakan salat, ini termasuk sunnah yang mahjurah. Ya, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan muslimin ketika terjadi gerhana, yaitu sholat kusuf, sholat gerhana. Ya, mungkin sebagian muslimin belum tahu, ya, gimana sholatnya itu, karena beda caranya. Hah? Berapa rakaat sholat gerhana? Hah? 4 atau 3 rakaat? 2 rakaat, ya kan? 2 rakaat. Ya, tapi agak sedikit beda. Rukuknya 2 kali. Ya, rukuknya 2 kali setiap rakaatnya. Nah, kemudian dianjurkan bacaannya itu panjang. Ya. Sampai selesainya gerhana tadi. Ya, ketika sudah masuk gerhana, mulai kerjakan salat. Ya, sampai berakhir. Lumayan. 1 jam lebih. Ya, dianjurkan untuk memperpanjang bacaan. Memperpanjang bacaannya bagi imam, ya, bacaannya diperpanjang, ya, cari surat-surat yang panjang, ya, kemudian juga ruku dan sujudnya diperpanjang, sama seperti bacaannya. Demikian pula sujudnya, duduknya diperpanjang. Ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semangat ya kaum muslimin untuk berusaha mengamalkannya. Ya. Dan ini hukumnya terjadi khilaf ya. Yang sahih wallahu taala alam fardhu ain. Ya, fardhu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Afdal kalau berjamaah. Ya, afdal berjamaah. Kalau tidak mungkin kan ya boleh sendirian. Ya, dan disyaratkan dia melihat ya, betul-betul menyaksikan. Ya. Tapi kalau dugaan-dugaan ya maka ini tidak masuk dalam hal ini. Wallahu taala alamu bis-shawab. Walhasil ya di sini beliau hendak menjelaskan bahwa kematian seseorang ya atau lahirnya seseorang ya ini ketika bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari ataupun bulan itu enggak ada kaitannya ya dengan kemuliaan kehinaan orang tadi atau nanti masuk surga atau neraka, maka ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ya untuk sesi yang pertama, kemudian ya, kita skors terlebih dahulu ya, kita jeda istirahat barang sesaat ya, meluruskan punggung atau melakukan aktivitas ibadah yang lainnya, salat duha atau baca Quran, zikir, doa. Kemudian insyaallah 10 menit atau 15 menit ke depan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.